Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan penjelasan tentang syarah dari dzikir-dzikir yang dibaca di pagi hari atau di sore hari. Dzikir yang berikutnya yang akan kita syarah adalah dzikir Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah, alladzi la yadurru, yang tidak berbahaya, ma'asmihi beserta namanya, syai'un sesuatu pun, fis sama'i wal ardh, di langit ataupun di bumi. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan dia adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Disebutkan di dalam hadis atau di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala, bahwasanya perawi hadis ini, yaitu Aban bin Utsman, beliau terkena lumpuh. Kita bacakan lengkap hadisnya. An Aban bin Utsman radhiyallahu an Aban bin Utsman qala sami'tu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Aban bin Utsman berkata bahwasanya aku mendengar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yaqulu, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba, yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'in wa masa'i kulli lailatin, tidaklah seorang hamba membaca di pagi hari dan di sore harinya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim, 3 kali. Tidaklah seorang membaca bismillahilladzi la yadurru, dengan nama Allah yang tidak berbahaya, ma'asmihi beserta namanya, syai'un sesuatu pun, fil ardi wala fis sama, di bumi ataupun di langit, wa huwa as-sami'ul 'alim, dan dia adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. 3 kali dibaca, lam yadurru syai'un, atau lam yadurruhu bi syai'in, maka tidak akan membahayakannya sesuatu pun. Kemudian kata rawi, fakana Aban qad asabahu tarfu falijin, dan keadaan ada Aban, yaitu yang merawikan dari Utsman bin Affan, dia telah terkena penyakit sejenis penyakit lumpuh atau stroke yang semisalnya. Faja'ala ar-rajulu yanzuru ilaihi, maka orang yang mendengarkan hadis dari Aban ini melihat kondisi Aban bin Utsman yang dia dalam keadaan lumpuh sebelah. Artinya seolah-olah dia tidak mempercayai hadis tersebut, karena Aban meriwayatkan hadis hadis tersebut, tetapi kok kenapa kondisinya dia seperti itu? Faja'ala rajulu yanzuru ilaihi, maka orang ini, orang yang mendengarkan hadis ini, melihat, menatap Aban bin Utsman. Kemudian Aban bin Utsman yatafattan, yaitu melihat gelagat seperti itu, dia cerdik dan bertanya, apa yang kau lihat? Kemudian Aban menjawab, amma innal hadis, maka sesungguhnya hadis ini kama hadastuhu, seperti yang aku bacakan tadi. Artinya sesuai. Bahwasanya hadis itu adalah hadis yang sesuai, benar adanya, dan benar juga dalam keadaan prakteknya. Artinya barang siapa yang membaca zikir ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi dia. Tidak ada yang membahayakan dia. Baik yang di apa, yang di bumi ataupun yang dari langit. Kemudian Aban menerangkan, walakinni lam aqulhu yawma idzin, akan tetapi di saat terjadi kepadaku penyakit tersebut atau bahaya tersebut, aku saat itu tidak membacanya. Kenapa? Liyamdillahu ala qadarihi, supaya Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya karena itu semua adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan dia di saat itu tidak membaca zikir, zikir tersebut, sehingga dia apa, terkena penyakit itu atau terkena musibah tersebut. Berkata al-imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala tentang hadis ini, hadza khabarun sahihun, ini merupakan khabar hadis yang sahih, wa qaulun shadiqun, dan ucapan yang benar, alimnahu dalilahu dalilan wa tajrubatan, kami mengetahui dalilnya dan juga dalil secara tajrubah, secara praktek atau percobaan. Kemudian kata al-Imam al-Qurtubi, fa inni mundu sami'tuhu alimtu bihi. Apa? Fa inni mundu sami'tuhu amiltu bihi. Sesungguhnya aku ini saat aku mendengar hadis ini, menghafal hadis ini, maka aku mengamalkannya. Ini kata al-Imam al-Qurtubi, aku mengamalkannya. Falam yadurruni syai'un, maka sejak aku membacanya terus, tidak ada satupun yang membahayakan aku. Ila antaraktuhu, sampai suatu waktu aku meninggalkannya, yaitu lupa. Lupa membacanya. Padahal setiap pagi dan dan sore membaca terus nih al-Imam Qurtubi, tetapi di suatu waktu dia lupa. Taraktuhu, aku meninggalkannya, maksudnya lupa membacanya. Falagadat wa falagat anam faladagatni aqrabun bil Madinah lailan, maka ketika itu, ketika aku lupa membacanya, ketika aku meninggalkan membacanya, telah menyengatku kala jengking di Madinah di malam hari. Fatafakkartu, maka aku pun berpikir mencari sebabnya, kenapa? Faida ana qad nasitu, maka aku temukan bahwasanya ternyata aku ini lupa, an ata'awadu bitilkal kalimat, berlindung dengan kalimat-kalimat tersebut, maksudnya dengan doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ternyata dia lupa, ya. Ternyata dia lupa membaca zikir-zikir tersebut. Padahal sebelumnya ketika dia mengamalkan zikir-zikir tersebut, falam yadurruni syai'un katanya. Kata al-Imam Qurtubi tidak membahayakan kepadaku sedikit pun sesuatu pun, ya. Tetapi ketika lupa, beliau terkena. Walaupun semua itu adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana terjadi pada Aban bin Utsman, ya, Aban bin Utsman rawi yang merawikan hadis hadis ini sebagaimana tadi disebutkan kisahnya, ya, di kisah dalam riwayat tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian zikir ini pula sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz ketika ada yang bertanya tentang bagaimana cara melindungi diri dari sihir. Kemudian beliau menjawab di antara jawabannya, karena jawabannya panjang. Beliau menjawab di antaranya adalah wa min dzalika ayyaqul al muslim fi awwalin nahari wa awwalil lail thalath marrat bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dan di antara wiqayah atau perlindungan, ya, wiqayah itu perlindungan terhadap diri kita dari sihir, hendaklah seorang muslim membaca di pagi hari dan di akhir hari, maksudnya di awal di sore hari, membaca 3 kali bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Lisihat at-targhib fi dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut telah sahih. Telah sahih dorongan untuk membaca hal tersebut dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna dzalika sababun lisalamati min kulli su. Bahwasanya hal tersebut, yaitu dengan membaca ini, membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru, ini merupakan sebab keselamatan dari segala kejelekan. Keselamatan, ya, merupakan sebab keselamatan dari segala kejelekan. Kemudian kata beliau, wa hadhil adhkar awal ta'awudat min a'zabil asbab. Dan zikir-zikir ini, dan doa-doa perlindungan ini merupakan sebab yang paling agung. Merupakan sebab yang paling agung, paling agung fitqa isyari as-sihr wa ghairihi. Untuk berlindung dari kejelekan sihir dan selainnya, minasyurur, dari berbagai kejelekan, berbagai keburukan. Baik itu keburukan yang datang dari langit, turun dari langit, atau dari datang dari bawah, atau keburukan-keburukan berupa musibah dan yang semisalnya. Nah, maka ini merupakan perlindungan dari kejelekan-kejelekan tersebut, liman hafadha 'alaiha bisidqin. Nah, ini penting. Liman hafadha 'alaiha, bagi orang yang menjaganya, menjaga zikir-zikir tersebut bisidqin, dengan benar, sidq, jujur, wa imanin, dan keimanan, wa thiqatin, dan siqah. Siqah ini adalah percaya penuh billahi, kepada Allah, wa atimadin alaih, dan bersandar penuh kepada Allah, wa ansyirahu sadri lima dallat alaih, dan terbukanya dada terhadap apa yang ada di dalam hadis atau zikir-zikir tersebut. Wa hiya aidan min a'zami silali izalati sihr ba'da wuqu'ihi. Dan ini juga, doa-doa ini, di antaranya doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi dan seterusnya, ini merupakan senjata yang paling besar untuk menghilangkan sihir ba'da wuqu'ihi, setelah terjadi. Ma'al iksar minad dara'ati ilallahi wa su'alihi subhanah ayyakshifad darar wa yuzilul ba's. Yang tentunya disertai banyak tunduk kepada Allah dan meminta kepada Allah supaya dihilangkan doror tersebut, ya, dihilangkan doror dan bahaya tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini muallif rahimallahu atau di sini Syekh bin Baz menjelaskan, liman hafadha 'alaiha bi sidqin wa imanin wa thiqatin billah, kemudian wanshirahu sadri sadrin lima dallat 'alaih. Beliau menjelaskan bahwasanya zikir-zikir ini di antara zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un ila akhirih, ini akan bermanfaat bagi mereka yang benar-benar keimanannya bertawakal penuh, bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami betul makna dari zikir tersebut. Adapun makna dari zikir tersebut sebagaimana disebutkan Al-Imam Al-Harawi menyebutkan bismillah, adapun kalimat bismillah maknanya ay astainu, aku meminta pertolongan. Aw atahaffadhu min kulli mu'din bismillah, aku meminta penjagaan dari setiap perkara yang mengganggu atau perkara yang menyakiti dengan nama Allah. Dan ini adalah makna yang benar bahwasanya kalimat ba pada kalimat ismullah bismillah, ba di sini memiliki makna al-isti'anah. Maka di sini Al-Imam Al-Harawi menjelaskan al-astainu, aku meminta perlindungan. Karena ini berdasarkan makna ba. Makna ba di sini pada bismillah memiliki makna al-isti'anah, yaitu untuk meminta tolong. Sehingga dengan bahasa lain kata bismillahi yaitu aku meminta pertolongan dengan nama Allah. Ini adalah makna yang benar. Dan sekaligus makna ini adalah bantahan kepada dua kelompok yang tersesat dalam memahami takdir. Yang pertama adalah Qadariyah, Mu'tazilah Al-Qadariyah, yang mereka meyakini bahwasanya setiap hamba ini memiliki perbuatan sendiri, bisa melakukan segalanya sendiri tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenyampingkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berpendapat bahwasanya setiap perbuatan hamba ini itu lepas dari takdir Allah. Perbuatan hamba ataupun perbuatan makhluk secara umum itu semua lepas dari takdir Allah. Jelas ini merupakan keyakinan yang batil karena bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami sesungguhnya segala sesuatu khalaqnahu biqadar, kami menciptakannya berdasarkan takdir. Bagi juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kan engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Seluruhnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka karena berpendapat berkeyakinan bahwasanya setiap perbuatan hamba ini tidak ada ta'alluq, tidak ada kaitannya dengan takdir Allah, maka untuk apa meminta tolong kepada Allah? Sehingga mereka mengingkari makna ba di sini meminta tolong kepada Allah. Padahal dalam setiap salat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Hal ini dikarenakan seorang hamba ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah kelompok Jabriyah, yaitu kelompok yang mereka sebalik dari kelompok yang pertama tadi. Yang kelompok pertama meniadakan takdir, bahwasanya setiap hamba bisa melakukan masing-masing perbuatannya, tidak ada kaitannya dengan takdir. Kalau kelompok yang kedua, yang Jabriyah ini, meyakini bahwasanya semua perkara itu ditakdirkan oleh Allah, dan, nah ini penting, dan mereka meyakini seorang hamba ini tidak bisa mengambil pilihan. Tidak bisa mengambil pilihan dari apa yang telah Allah takdirkan. Sehingga mereka berpendapat bahwasanya maksiat itu sudah ditakdirkan oleh Allah, dan mereka merasa biasa saja. Tidak perlu bertaubat, tidak perlu beristighfar, karena mereka mengatakan ini sudah takdir Allah. Ini kelompok Jabriyah. Sama kelompok ini juga kelompok yang batil atau pemahaman yang batil. Jawabannya untuk kelompok yang ini, bahwasanya sesungguhnya seorang hamba memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pilihan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya akal. Makanya yang tidak berakal tidak mendapati atau tidak terkena taklif atau tidak terkena beban syariat, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan di antara manusia ataupun jin, di antara mereka ada yang tidak mendapatkan taklif atau beban syariat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang akalnya hilang. Orang-orang yang akalnya hilang, seperti orang yang pingsan, orang yang gila, dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-Nya akal, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pilihan. Sebagaimana dia memilih perkara yang baik dan perkara yang buruk dalam hal dunia. Mana minuman yang baik, mana minuman yang buruk, mana makanan yang sehat, mana makanan yang berpenyakit, mana makanan yang bersih, maka mana makanan yang kotor, bisa memilih. Ya, ketika disuguhkan atau dihadapkan padanya ada satu secangkir susu, kemudian secangkir misalkan air yang kotor, ya, atau air mentah, pasti akalnya akan memilih mana yang baik, mana yang buruk, dia akan mengambil susu. Ya. Nah, begitu pula dalam masalah agama. Tetapi kenapa dalam masalah agama dia berdalil takdir, tetapi dalam masalah yang lain tidak? Hal ini menunjukkan dia mengikuti hawa nafsu. Dan juga hal ini menunjukkan bahwasanya pada hakikatnya dia manusia, selama dia akalnya ini sehat, dia bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di sini perlu apa yang dikatakan oleh Syaikh bin Baz, dia memahami zikir-zikir tersebut bisidqin wa imanin, dengan jujur dan keimanan, keimanan yang benar. Keimanan yang benar di antaranya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini makna bismillah, seorang hamba meyakini bahwasanya segala perkara ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga bisa memilih, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Namun seorang hamba membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memilih kebaikan tersebut. Karena apa yang Allah berikan kepada kita berupa kekuatan bisa melakukan amal saleh, semua itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita meminta kepada Allah pertolongannya supaya kita bisa memilih yang terbaik yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna bismillah di dalam zikir bismillahilladzi la yadurru. Alladzi la yadurru ma'asmihi, yang tidak berbahaya disertai namanya. Syai'un, sesuatu pun, fil ardi wala fis sama, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Ay minal bala an nazil minha, yaitu berupa bala, bencana yang turun dari langit ataupun yang datang dari bumi. Kita berlindung dari semua itu. Wa huwa sami'ul alim, dan dia adalah zat yang maha mendengar. Bi aqwalina, dengan ucapan-ucapan kita. Kita berbicara, kita meminta, berdoa kepada Allah, Allah maha mendengar. Al-alim, dan maha mengetahui. Bi ahwalina, dengan keadaan kita. Keadaan kita membacanya dengan jujur, dengan keimanan, dengan keyakinan, atau hanya sekedar di lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahuinya. Maka dituntut di sini seorang membaca zikir tersebut berdasarkan kejujuran dan keimanan yang dan tawakal yang kokoh dan tawakal yang kuat, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.